Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada risalah Amradul Qulub wa Shifa'uha karya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di pembahasan sebelumnya telah kita bacakan penjelasan beliau seputar aslu solahil qalb, asal dari baiknya hati. Asal dari baiknya hati beliau menyebutkan adalah dengan hidupnya hati dan bersinarnya hati tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, awa man kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah seorang yang telah mati kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya tersebut. Ini menunjukkan tentang baiknya hati, di mana hati seseorang sebelumnya mati dengan kekufuran, dengan kesyirikan, Allah hidupkan dengan iman dan menyebabkan akhirnya hati tersebut mendapatkan cahaya. Nah, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dia Allah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, ini menunjukkan kehidupan di dalam beberapa ayat yang tadi disebutkan adalah hidupnya hati seorang mukmin dengan iman dan bercahayanya hati tersebut. Ini asal dari baiknya hati, sehingga seorang yang memiliki hati yang baik maka menunjukkan hatinya itu hidup, hatinya itu bersinar. Naam. Kemudian belum menyebutkan di antara dari perkara-perkara yang menyebabkan hati itu rusak, hati itu mati, adalah keyakinan-keyakinan yang rusak yang dimiliki oleh seseorang, keyakinan yang kufur, keyakinan yang syirik, menyebabkan akhirnya hati seorang itu menjadi, menyebabkan akhirnya hati seorang itu mati, rusak, yang dengan rusaknya hati menyebabkan akhirnya rusaknya amalan-amalan pemiliknya. Naam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." Orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka Allah sebutkan seperti halnya kasarabin biqi'ah, fata morgana yang terletak di satu tempat, sehingga seorang yang dalam keadaan haus menyangka itu adalah air yang bisa menghilangkan dahaganya. Ternyata ketika dia mendatangi fata morgana tersebut, dia tidak menjumpai sesuatu apapun ada di atasnya. Nah, ini permisalan orang-orang yang kafir. Rusaknya keyakinan-keyakinan mereka yang berisikan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan akhirnya rusak amalan-amalannya. Mereka menyangka amalan-amalan mereka akan bermanfaat untuk dirinya, namun ternyata amalan-amalan tersebut rusak, tidak ternilai, tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian kita bacakan perkataan selanjutnya dari muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala ta'ala, dan demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Wa qala ta'ala, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Naam. Setelah sebelumnya beliau sebutkan bahwasanya seseorang yang memiliki iman, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepada dirinya al-basar, penglihatan, yang dengan penglihatan tersebut dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang dengan penglihatan disebabkan karena cahaya iman dan ilmu akan menyebabkan dia bisa membedakan antara ketaatan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara dari sebab efek positif daripada baiknya hati, hidupnya hati dan bercahayanya hati tersebut akan menyebabkan akhirnya seorang memiliki basirah, penglihatan yang didasari dengan cahaya iman dan ilmu, sehingga dengannya dia bisa memilah antara yang baik dengan yang buruk, yang jelek, yang berisikan kemaksiatan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terbimbing. Naam. Allah sebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apabila sekelompok dari syaitan itu mengganggu mereka, mereka akan bisa mengingat, dalam keadaan mereka bisa melihat. Demikian pula firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kisah Nabi Yusuf alaihi salat wassalam bersama dengan Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz, yang Allah abadikan di dalam surat Yusuf. Ketika istri dari sang pembesar tersebut berupaya untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi salat wassalam. Al-Muhim disebutkan dalam kisah yang Allah sebutkan panjang di dalam Al-Quran, bahwasanya ketika Imra'atul Aziz menutup pintu-pintu keluar dari kamarnya dan memiliki hasrat kepada Yusuf alaihi salat wassalam, Allah sebutkan, wa laqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh wanita tersebut telah berambisi kepada Yusuf, dan Yusuf pun juga demikian memiliki adanya ambisi, keinginan kepada dirinya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah bukan Nabi Yusuf ketika itu melihat adanya burhan, kejelasan, keterangan dari Rabbnya, sehingga Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari makar wanita tersebut. Nah, disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dua ayat ini sebagai dalil bahwasanya seorang mukmin yang memiliki hati yang baik sehingga menyebabkan akhirnya hatinya tersebut itu bersinar dengan cahaya iman, hatinya tersebut itu tumbuh dengan iman, akan memiliki basar, penglihatan yang nantinya akan bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Naam. Ayat yang pertama Allah sebutkan yang tadi kita terjemahkan, seorang yang bertakwa apabila sekelompok dari syaitan mengganggunya, dia akan ingat dalam keadaan mereka bisa melihat. Artinya bisa melihat dengan cahaya iman yang disebabkan tumbuh dan baik hatinya, akan bisa melihat itu adalah makar dari syaitan, itu adalah kemaksiatan kepada Allah, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan dari jeratan syaitan tersebut. Demikian pula kisah Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana Allah selamatkan Nabi Yusuf dari godaan wanita Al-Aziz, disebabkan karena beliau melihat burhan, penjelasan dari Rabbnya itu adalah kebatilan, itu adalah kemungkaran. Sehingga dengan penglihatan Nabi Yusuf yang didasari dengan iman dan percayanya hatinya karena iman, beliau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan yang jelek tersebut. Wa huwa burhanul iman alladhi hasala fi qalbihi, yang dimaksud dengan burhan di dalam surah Yusuf yang tadi kita sebutkan, yang dilihat oleh Yusuf adalah burhanul iman, penjelasan tentang iman yang didapatkan pada hati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Yusuf bisa melihat, merasakan burhan, penjelasan, kejelasan daripada iman yang ada di dalam hatinya. Fasarafallahu bihi makana hamma bihi, sehingga Allah Azza wa Jalla memalingkan Yusuf alaihi salatu wassalam terhadap apa yang beliau berhasrat dengannya. Malik memiliki hasrat kemaksiatan kepada Allah. Allah padamkan, Allah palingkan disebabkan karena adanya cahaya iman yang dilihat oleh Yusuf dengan hatinya. Wa kutiba lahu hasanatan kamilah, atau wa kataba lahu hasanatan kamilah, dan Allah akan mencatat, Allah tabaraka wa ta'ala mencatat untuk beliau satu kebaikan yang sempurna. Walam yuktab alaihi khati'ah, dan tidak ditulis atasnya satu keburukan, satu kejelekan. Akan wa kutiba lahu hasanatun kamilah, akan dicatat untuknya satu kebaikan yang sempurna, dan tidak akan dicatat bagi beliau satu kejelekan. Syekhul Islam rahimahullah mengingatkan kepada kita hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba alhasanat, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mencatat amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian Rasul memperinci mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, wa man hamma bisayiatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang menginginkan untuk melakukan amalan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, Allah akan catat dia memiliki satu kebaikan. Demikian pula seseorang yang berhasrat untuk melakukan amalan keburukan, kemudian dia tidak melakukannya, Allah juga akan mencatat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Nah, yang demikian akan didapatkan oleh seorang mukmin ketika Allah memberikan kepada hatinya itu cahaya iman, sehingga nantinya dia akan diberikan basar, penglihatan oleh Allah, yang dengan cahaya iman tersebut bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka dengan sebab baiknya hatinya, Allah tabaraka wa ta'ala akan menulis pada diri sang mukmin ini, ketika berhasrat melakukan amalan kejelekan, kemudian Allah palingkan darinya dari amalan keburukan tersebut, Allah catat dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna, dan tidak ditulis di sisi Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya pada hamba ini padanya ada satu amalan kejelekan, karena dia tidak mewujudkan apa yang dia inginkan tersebut. إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئة, karena yang dia lakukan adalah kebaikan dan belum melakukan satu amalan keburukan pun. Ini termasuk dari rahmat Allah pada seorang mukmin, dan karunia Allah yang Allah berikan kepada seorang mukmin itu demikian besar. Sehingga dalam perkara-perkara kebaikan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seorang mukmin keutamaan, demikian pula rahmatnya yang demikian besar. Di antaranya adalah ketika dia berniat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian ternyata tidak melakukannya, Allah akan menulis padanya ada kebaikan. Demikian pula ketika seorang mukmin menginginkan melakukan kejelekan, kemudian dia tidak melakukannya, Allah Azza wa Jalla juga akan menulis sang mukmin ini padanya ada satu amalan kebaikan. Naam. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan-nur. Agar mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan di sini disebabkan karena keyakinan-keyakinan yang rusak seputar kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah sirami dengan iman. Allah utus Rasul, menurunkan kitabnya sehingga dibaca oleh manusia. Seorang yang menjalankannya dan mengimaninya, maka akan terkena cahaya iman tersebut. Sehingga kegelapan itu akan hilang darinya. Kesyirikan, kekufuran akan hilang darinya. Sehingga hatinya dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga disebutkan dalam ayat ini, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan-nur, agar mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa qala ta'ala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pelindung orang-orang yang beriman. Allah akan mengeluarkan mereka, orang-orang mukmin, dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhurumat. Adapun orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah taghut, yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Sehingga Syekhul Islam menyebutkan di sini dalil yang beliau sampaikan di pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya dengan hati yang baik itu akan menyebabkan pelakunya memiliki basor, memiliki penglihatan, yang itu adalah nurul iman wal ilm, cahaya yang disebabkan karena iman dan ilmu dirinya, ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengannya akhirnya dia bisa terselamatkan dari jeratan syaitan, sehingga dengannya dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan ketika seorang itu beriman dan menjalankan konsekuensi dari iman mereka, mereka akan bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir, karena hati mereka dipenuhi dengan kegelapan, karena kekufuran dan kesyirikan mereka kepada Allah, menyebabkan akhirnya mereka terluputkan dari basar, penglihatan, yang itu adalah cahaya iman dan ilmu. Sehingga menyebabkan akhirnya mereka terjatuh ke dalam kegelapan dan terpalingkan dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya, dan Allah akan memberikan untuk kalian cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya. Sehingga penyebutan adanya nur, cahaya yang Allah berikan kepada ahli iman, Sekali lagi disebabkan karena baiknya hati mereka, tumbuhnya hati mereka, bercahayanya hati mereka dengan iman, sehingga Allah memberikan kepada mereka al-ilm wa nur, ilmu dan cahaya karena iman, sehingga bisa membedakan antara hak dengan batil, ahli al-haq dengan ahli al-batil. Ini tentu keutamaan yang demikian besar. Allah berikan keutamaan ini bagi siapa yang dikehendakinya. Apabila ma'asyarun nisa rahimani wa rahimakunallah, demikian besar ternyata dampak dari baiknya hati sampai berpengaruh terhadap penglihatan seseorang untuk melihat antara hak dengan batil, mungkar dengan kemaksiatan, kemungkaran kemaksiatan dengan ketaatan, maka menunjukkan kepada kita demikian butuhnya kita seorang mukmin untuk berupaya membersihkan dan memperbaiki hati-hati kita tersebut. Nah, apabila demikian besar keutamaannya yang disebabkan karena baiknya hati, maka tentulah di dalamnya berisikan hasungan, motivasi agar kita seorang mukmin, seorang mukminah memiliki semangat untuk terus melakukan evaluasi, terus melakukan adanya upaya-upaya agar hati kita ini senantiasa bersih, agar hati kita ini senantiasa tumbuh, sehingga keutamaan-keutamaan tersebut ini kita bisa mendapatkannya. Nah, penjelasan yang tadi kita sebutkan adalah tulisan dari Syekhul Islam pada akhir bab yang beliau sebutkan, yaitu bab zakatul qalb. Nah, tumbuhnya hati manusia. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, darbul amthali fil Quran, permisalan-permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dengan misal-misal. Nah, yang permisalan-permisalan tersebut akan difahami oleh mereka al-alimun, akan dimengerti oleh mereka orang-orang mukmin yang dengan permisalan-permisalan tersebut akan menambah iman dan percaya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyebutkan adanya beberapa misal-misal. Nah, seperti di antaranya yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-26, Inna Allaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak malu untuk membuat satu permisalan semisal dengan al-ba'udah, yani seekor nyamuk dan yang di atasnya. Ada misal-misal yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim, orang-orang yang beriman dengan permisalan-permisalan tersebut mereka mengetahui itu adalah kebenaran yang berasal dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir, karena mereka tidak mendapatkan penglihatan iman dan cahaya iman, mereka berada di kegelapan, kekafiran dan kesyirikan, mereka mengatakan apa yang Allah inginkan dengan misal-misal ini. Yudhillullah bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah sesatkan dengan misal-misal ini demikian banyak hamba-hambanya yang kufur, yang syirik. Adapun sebagian mereka Allah memberikan hidayah dengan misal-misal tersebut. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah ada seorang yang tersesat dengannya kecuali mereka adalah orang-orang yang fasik. Naam. Sehingga dengan bab ini Ma'alif rahimahullah menyebutkan adanya beberapa perumpamaan di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan iman, yang berhubungan dengan berkembangnya dan tumbuhnya hati seorang mukmin serta matinya hati manusia. Disebutkan oleh ma'alif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walihada daraballahu lil'imani mathalaini. Karena inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat permisalan di dalam Al-Quran tentang iman dengan dua misal. Setelah sebelumnya ma'alif menyebutkan seorang yang mukmin Allah akan memberikan kepada dirinya cahaya penglihatan sehingga dia akan terselamatkan dari kegelapan sehingga menuju cahaya Allah. Adapun seorang yang kafir karena hatinya diisi dengan kegelapan dari cahaya iman, menyebabkan akhirnya dia terpalingkan, terjauhkan dari cahaya Allah dan menuju kegelapan-kegelapan dari syaitan. Naam. Sehingga beliau menyebutkan di sini Allah Tabaraka Taala membuat dua misal untuk iman. Ini perhatikan, Allah Azza wa Jalla membuat adanya dua permisalan untuk iman. Naam. Masalan bil ma' alladhi bihi al-hayatu wa ma yaqtarinu bihi min az-zabadi. Permisalan yang pertama tentang iman, Allah misalkan dengan air yang air tersebut menimbulkan adanya kehidupan, namun bersama dengan air ini ada zabat, ada buih-buih yang di atasnya. Naam. Ada buih-buih dari air yang menyertai bagian permukaan air tersebut. Air di bawah itu bisa menghidupkan, menyuburkan tanah. Yang di atas ada buih-buihnya. Kemudian misalnya yang kedua, binar dengan api. Allati biha nur wa ma yaqtarinu biha bima yuqadu alaihi min az-zabat. Yang dengan api ini menimbulkan adanya cahaya, dan bersama dengan api ini ketika nyala akan memunculkan adanya abu, ya kan? Adanya abu. Ketika kita membakar satu lentera, satu lilin, maka ada abu yang diakibatkan oleh api tersebut. Dia membakar setiap sumbunya sehingga sumbunya menjadi abu. Nah, namun cahaya tersebut menerangi dan menyinari keadaan yang berada di sekitarnya, sehingga air yang menyebabkan adanya kehidupan namun disertai dengan adanya buih, dan api yang ketika dibakar akan bisa menyinari keadaan sekitarnya namun ada debunya. Setiap api ada debu dan setiap air itu ada buihnya. Ini dua misal yang Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat permisalan tentang iman ini di dalam Al-Quranul Karim. Nah, seperti apa tafsirnya nanti akan diulas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. وَكَذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ لِلنِّفَاقِ مِثَلَيْنِ. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat permisalan tentang kemunafikan dengan dua misal. Dengan dua misal. Kemudian belum menyebutkan dalil dari dua perumpamaan iman tersebut. Yang pertama memperumpamakan iman dengan air yang disertai dengan buih. Yang kedua perumpamaan iman dengan api yang ketika dibakar menimbulkan cahaya disertai dengan abu, ya kan? Sebagai imbas dari terbakarnya api tersebut. Adapun misal yang pertama yang Allah sebutkan tentang iman, misalnya seperti air yang disertai dengan buih, Allah sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Ini perhatikan, Allah membuat misal tentang iman yang dimiliki oleh seorang mukmin itu ibaratnya seperti air yang disertai dengan buih. Nah, seperti apa tafsirnya nanti akan dijelaskan oleh Ma'alif rahimahullah. Dalil yang menyebutkan perumpamaan iman dengan air yang disertai dengan buih terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit. Dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit, air hujan maksudnya. Fasalat audiyatun biqadariha, maka mengalirlah air ini di lembah-lembah berdasarkan ukurannya. Ada lembah yang bisa menampung air yang banyak sehingga mengalirkan air dengan jumlah yang besar. Ada lembah yang memiliki cekungan yang sedikit sehingga hanya bisa menampung air dengan jumlah yang sedikit, dan air yang dialirkan juga tidak sederas dengan lembah yang besar cekungannya dan besar pula daya tampungnya. Nah, sehingga Allah sebutkan di sini, fasalat audiyatun biqadariha, maka masing-masing lembah itu akan mengalirkan air sesuai dengan ukuran-ukurannya. Semakin besar lembahnya, besar daya tampungannya, maka air yang dialirkan semakin banyak, menunjukkan dampak kesuburan dan kebaikan dari air yang dihasilkan oleh lembah tersebut itu juga semakin banyak. Semakin sedikit air yang ditampung, maka semakin sedikit pula kebaikan yang dihasilkannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, fahtamala saylu zabadan rabia, maka arus yang mengalir disebabkan karena lembah-lembah tersebut itu mengalir dalam keadaan membawa buih yang mengambang di atasnya. Kalau nanti perhatikan, air hujan turun dari langit kemudian ditampung oleh lembah dengan jumlah yang besar, nantinya lembah tersebut akan mengalirkan air tersebut. Nah, air yang mengalir itu membawa buih-buih yang ada di atasnya. Air yang mengalir itu membawa buih-buih yang ada di atasnya. Nam fasalat audiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadan rabia. Masing-masing arus air tersebut itu membawa buih-buih di permukaannya. Wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Ini permisalan yang pertama tentang iman, seperti halnya air yang membawa buih. Kemudian yang kedua, Allah juga menyebutkan di dalam ayat tersebut, wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Dan dari apa yang dinyalakan di atasnya berupa api. Nah, yang mereka mengharapkan dengan nyala api tersebut membuat perhiasan-perhiasan atau alat-alat apa saja ada buih pula, seperti halnya aliran arus tersebut. Nah, atau dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat apapun, itu juga ada buih yang sama dengan buih aliran yang tadi disebutkan. Nah, ketika seorang dia meleburkan logam, kemudian membuat perhiasan-perhiasan dari hasil leburannya tersebut, ketika logam itu meleleh, ada buih-buih pula di atasnya. Ada buih-buih pula di atasnya, sehingga ada api yang nantinya menimbulkan adanya buih. Naam. Kemudian Allah sebutkan, demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. Seperti itulah Allah tabaraka wa ta'ala membuat misal antara kebenaran dengan kebatilan. Fa'ammaz zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Kadzalika yadribullahul amsal. Pada akhir ayat ini Allah menyebutkan adapun buih, baik buih yang dihasilkan oleh aliran arus yang deras, atau buih yang disebabkan karena ketika seorang meleburkan perhiasan-perhiasan mereka untuk dicetak, sehingga menyebabkan ada buih-buih yang ada di atas dari leburan tersebut, itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan adapun buih, buih yang ada apakah disebabkan karena air ataukah hasil leburan dari logam-logam mereka, buih-buih tersebut akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Fa'amma zabadu fayadhhabu jufa'an, akan hilang, tidak berguna sama sekali. Wa amma ma yanfa'u nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat untuk manusia itu akan tetap ada di bumi ini. Demikianlah Allah tabaraka wa ta'ala membuat permisalan kepada hamba-hambanya. Naam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'idi rahimahullah di dalam tafsirnya, sabbaha Allah ta'ala al-huda alladhi anzala ala rasulihi li hayatil qulubi wal arwah bil ma alladhi anzalahu li hayatil ashbah وشبه ما في الهدى من النفع العامي الكثير الذي يضطر إليه العباد. Allah membuat permisalan petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang dengannya akan menghidupkan hati dan ruh-ruh manusia dengan air yang Allah turunkan sehingga menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Allah membuat permisalan dengan petunjuk. Allah tabaraka wa ta'ala membuat misal dengan petunjuk tersebut, minan naf'il 'amil katsir, menimbulkan adanya manfaat yang banyak yang dibutuhkan oleh manusia. Bima fil matari minan naf'il 'amil daruri, sebagaimana air hujan yang dengannya menimbulkan manfaat yang menyeluruh yang sangat dibutuhkan oleh makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian beliau menyebutkan di sana daya tampung lembah itu berbeda-beda sesuai dengan ukurannya. Naam. Wa shabbaha al-qulub al-hamilah lil huda wa tafawutiha bil awdiyah allati tasilu fiha suyul. Dan Allah Azza wa Jalla membuat permisalan dengan pada hati-hati manusia yang bisa menampung petunjuk tersebut, itu memiliki perbedaan-perbedaan sebagaimana perbedaan-perbedaan lembah-lembah yang mengalirkan air dari air hujan tersebut. Fawadun kabirun yasa'u ma'a katsir, lembah yang besar akan bisa menampung air yang banyak. Kaqalbin kabirin yasa'u ilman katsiran, sebagaimana hati yang besar akan bisa menampung ilmu dengan jumlah yang besar, yang banyak pula. Wabadin saghirin ya'khudhu ma'a qalilan, lembah yang kecil akan bisa menampung air dengan jumlah yang sedikit. Demikian pula hati seorang ketika dia kecil akan bisa menampung ilmu dengan jumlah yang sedikit. Demikian seterusnya. Naam. Ini misal yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'idi rahimahullahu taala. Dan sebagian penjelasan dari tafsir ini insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya, karena tidak cukup waktu kita uraikan dan kita jelaskan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'idi rahimahullahu seputar tafsir dari perumpamaan tersebut, karena beliau sebutkan dengan panjang dan masing-masing membutuhkan adanya keterangan dari penjelasan dan uraian beliau tersebut. Insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya bi'idznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa